Mitra Bisnis, Kompas menulis, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai, kasus korupsi di masa reformasi lebih ganas dan bahkan biadab dibanding masa Orde Baru. Kasus korupsi saat Orde Baru terjadi di proyek seperti penggelembungan harga, pengaturan pemenang proyek, dan fee bagi pejabat. Sementara di era reformasi saat ini, korupsi sudah terjadi sejak penyusunan anggaran, baik di pusat maupun di daerah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Wakil Ketua MPR RI, AM Fatwa. Pak Fatwa, apa komentar Anda? Memang ya sekarang ini lebih terbuka ya, karena sesuai dengan era keterbukaan dari reformasi. Sebenarnya istilahnya tepat itu, bandul kekuasaan itu sekarang ini berada di tangan DPR, maka di dalam pembahasan anggaran yang menyangkut berbagai sektor itu terbuka tawar-menawar ya. Dan daerah-daerah lantas banyak memanfaatkan kekuasaan DPR itu di dalam meminta bantuan kelancaran upaya mereka mendapatkan anggaran bagi daerahnya. Ya, nah kemudian sebenarnya yang memberikan kesempatan itu juga termasuk dari birokrat eksekutif juga sebenarnya ya. Dan akhirnya birokrat eksekutif juga sesungguhnya memanfaatkan juga kesempatan itu. Hanya saja yang terbuka keluar itu ke masyarakat itu sebenarnya penyimpangan yang terjadi pada wakil rakyat. Karena memang atasan anggota DPR itu adalah rakyat, jadi rakyat yang menggugat wakilnya. Tapi kalau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di birokrasi itu mudah tertutup, kebocoran-kebocoran anggaran di birokrasi pemerintahan itu tidak mudah terbuka dan terangkat secara luas, ya. Kenapa korupsi terus terjadi, Pak, di sistem pemerintahan demokrasi kita ini? Karena demokrasi itu dilaksanakan secara tidak dewasa, ya. Jadi dengan terbukanya berbagai kesempatan, maka kesempatan korupsi ini juga makin terbuka. Di masa Orde Baru bukan berarti tidak ada korupsi, tetapi kurang terbuka dan saya kira korupsi yang paling menonjol ya korupsi kekuasaan. Jadi reformasi sekarang ini bukan berarti tidak ada kemajuan ya, hanya saja terjadi deviasi dan ya terjadi penyimpangan-penyimpangan, tapi harus dihargai kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Ada pihak yang mengatakan maraknya korupsi terjadi lantaran adanya transisi dari Orde Baru yang cenderung tertutup dan sentralistis ke arah demokrasi yang terbuka. Bagaimana Bapak melihatnya? Oh, itu memang sangat berhubungan karena faktor keterbukaan itu, terbukanya kesempatan dan kesempatan untuk berlomba memicu nafsu korupsi. Perlombaan dalam segala hal untuk mencapai kekuasaan politik sehingga untuk mencapainya itu mereka dengan berbagai cara berusaha mendapatkan fasilitas sarana untuk mencapai kekuasaan itu dan disitulah terbukanya kesempatan yang luas mendapatkan cara-cara yang tidak benar ya, ya korupsi maksudnya. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka korupsi ini? Saya kira yang paling penting ialah mendewasakan kehidupan berpolitik dan ini adalah tanggung jawab para pemimpin politik. Dalam hal ini pemimpin-pemimpin partai. Karena sesungguhnya pemasok pejabat penyelenggara negara ialah partai, sehingga partailah yang paling bertanggung jawab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari para penyelenggara negara itu, baik di eksekutif maupun di legislatif, dan sebenarnya sekarang di yudikatif juga. Demikian mantan Wakil Ketua MPR RI, AM Fatwa, saya Wendy Lim.